Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita diberi oleh Allah kemudahan untuk bermajlis di masjid yang mulia ini. Kita diberi kemudahan untuk melangkahkan kaki, menempuh sebab untuk mendapatkan ilmu. Dan kita berharap semoga upaya yang kita lakukan menempuh sebab, menempuh jalan mendapatkan ilmu itu menjadi amalan yang diterima oleh Allah dan kita dimudahkan olehnya jalan menuju jannah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini adalah janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, yakni ilmu agama, ilmu syariah, siapa yang menempuh jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh Allah akan memudahkan baginya jalan menuju mana? Jannah. Sehingga bagi para penuntut ilmu agama, bagi seorang Muslim, amalan ini adalah amalan yang sangat dirindukan dan amalan yang sangat dicintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semuanya taufik untuk menempuh sebab-sebab mendapatkan ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini, sebagaimana telah disebutkan, kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan sholat istikharah atau doa istikharah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Namun sebelumnya kita akan menyampaikan beberapa muqaddimah. Muqaddimah yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Kita wajib mengingat bahwasanya kebahagiaan kita di dalam kehidupan dunia ini dan juga nanti di akhirat akan kita capai ketika kita memurnikan ibadah kepada Allah. kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan kebaikan, kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita beribadah kepada Allah. Dan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Karena untuk itulah kita hidup. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini, ya, untuk beribadah kepada Allah. Untuk memurnikan ibadah hanya untuk-Nya. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, untuk mentauhidkan Aku, mengesakan Allah dalam ibadah. Jadi untuk itulah kita hidup. Oleh karena itu, kalau ada orang yang hidup di dunia ini kemudian menyimpang dari tujuan hidup ini, dia tidak akan berbahagia. Naam. Dan kita sebagai seorang muslim selalu diingatkan tujuan hidup ini di dalam sholat-sholat kita. Di dalam ayat yang wajib kita baca, karena itu bagian dari surah Al-Fatihah, kita membaca ayat Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah. Artinya ibadah itu hanya untuk Allah, dan itu adalah haknya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini permasalahan dan perkara yang tidak boleh kita lupakan. Dan adalah para nabi, para rasul, ya, selalu mengingatkan ini kepada umatnya. Dan inilah inti dakwah para nabi dan para rasul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya war Rusul, penutup para nabi dan rasul, dakwah mereka intinya adalah memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Demikian firman Allah dalam Al-Qur'an. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat utusan kami rasul, yang mereka semuanya menyeru dengan seruan yang sama, an i'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah, tinggalkanlah peribadatan-peribadatan selain Allah, tinggalkanlah at-taghut. Nah, ya, karena manusia harus selalu ingat tujuan hidup ini. Hidup kita ini terbatas, ma'asyiral muslimin. Dan bukan untuk coba-coba. Ya, kalau urusan dunia, uji coba. Coba jualan ini untung atau tidak. Kalau tidak untung, ganti lagi yang lain. Ya. Ternyata tidak berhasil juga, ganti yang lain. Itu kalau urusan duniawi. Tapi kalau hidup ini, hidup sekali ini, kemudian seorang tidak mengerti tujuan hidup, maka sungguh dia akan menyesal selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sehingga dalam kehidupan kita ini, ma'asyiral muslimin, kita dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk selalu menggantungkan harapan kita ini hanya kepada Allah. Ya, ini masalah yang kedua. Mukaddimah yang kedua yang kita ingin ingatkan, ya, karena tujuan hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah, maka kita melihat bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua syariat yang beliau sampaikan intinya adalah itu. Mengajarkan kita ini untuk selalu bergantung hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Nah, suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, melihat ada seorang pemuda memakai gelang di tangannya. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi yadihi halqatun min sufrin. Ada seorang laki-laki memakai gelang di tangannya. Gelang itu dipakai bukan semata-mata dipakai. Ada keyakinan terhadap gelang tadi. Ya. Untuk mengobati penyakitnya. Nah, ada ketergantungan kepada itu. Padahal tidak ada kaitannya, hubungan sebab akibat tidak ada. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan pemuda ini, dan itu juga mengingatkan kita semuanya, umat ini, umat beliau, untuk betul-betul menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Karena untuk itulah kita hidup. Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada pemuda ini, "Na'am." Ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma hadhihi?" Apa ini? Kata pemuda itu, "Minal wahinah ya Rasulullah. Ini saya pakai gelang untuk mengobati penyakit saya." Nah, ada keyakinan terkait dengan gelang yang dia pakai. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan." Lepas, buang. Karena tidaklah kamu pakai itu kecuali semakin menambah kamu lemah, semakin menambah kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kamu mati dalam keadaan masih memakai itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Kalau kamu mati, kamu masih memakai itu, masih punya keyakinan terhadap gelang itu, "Ma aflahta abada," engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, subhanallah, agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan kita ini untuk menjadi orang-orang yang merdeka dari perbudakan kepada makhluk. Agama Islam ini mengajarkan kita hanya menjadi hambanya Allah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan predikat hambanya Allah, dipuji oleh Allah dengan sebutan itu, abdun. Karena beliau adalah seorang yang sempurna di dalam penghambaan beliau kepada siapa? Allah. Di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu al-ayat." Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sebutan mulia ini, hambanya. Karena memang Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul telah sempurna penghambaannya kepada Allah. Tidak ada sedikit pun tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun harapan kecuali hanya kepada Allah. Maka beliau menjadi orang yang paling mulia, beliau menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di jannah. Di jannah tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Manusia, hamba Allah yang paling tinggi derajatnya fil jannah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau orang yang paling sempurna di dalam penghambaan diri kepada siapa? Allah. Nah, ini mukaddimah yang kedua, ma'asyiral muslimin. Jadi karena kebahagiaan itu letaknya adalah pada penghambaan kita kepada Allah, maka kita lihat semua syariat Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah. Termasuk apa yang akan kita pelajari ini? Al-istikharah. Di antara faedah penting yang kita bisa ambil dari syariat salat istikharah atau doa istikharah, di situ menunjukkan seorang hamba betul-betul menggantungkan harapan dia kepada siapa? Allah. Menyerahkan urusannya kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Kita mulai masuk kepada pembahasan sholat istikharah atau doa istikharah. Taib, sebagai salah satu contoh tadi, ya, contoh bahwasannya syariat Nabi itu intinya semuanya sama. Ya. Mengajarkan kita untuk memurnikan penghambaan kita kepada siapa? Allah. Nah, karena untuk itu kita hidup, memang bukan untuk yang lain. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku semuanya, wa nusuki, dan sembelihanku, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, rabbil alamin, rabb alam semesta, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Al-istikharah, al-istikharah, maknanya adalah memohon yang terbaik dalam sebuah urusan. Ini maknanya. Al-istikharah, meminta yang khair. Khair itu yang baik, yang terbaik. Nah, memintanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Nah, yakni kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memilihkan untuk kita sesuatu yang itu adalah maslahat dan kebaikan untuk kita. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ini sangat dibutuhkan oleh kita. Karena kita sebagai hamba yakin bahwasanya hanya Allah sajalah di tangannya kebaikan. Kan demikian. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu ya Allah kebaikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa. Kebaikan itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yutlabu minhu, dan diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa yang kamu rasakan berupa nikmat, berupa kebaikan-kebaikan itu semuanya dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, makhluk dhaif, kita itu lemah. Nah, akal kita lemah. Badan kita, sekuat apapun kita, terbatas. Lemah. Sekaya apapun kita juga lemah. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Qala Allahu jalla wa ala, Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Naam. Apalagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk memilah dan memilih perkara-perkara yang terkait dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu perkara-perkara yang apa? Ghaib. Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan esok hari, tidak tahu. Ada di antara kita yang tahu apa yang kita lakukan besok hari? Tidak tahu kita. Nah, Kita akan melakukan sesuatu, kita tidak ngerti ke depannya. Terkadang ada perkara yang kita lihat zahirnya sama-sama baik. Dua di hadapan kita sama-sama baik. Sehingga kita bingung untuk memilih. Karena dalam pandangan kita, kok sepertinya semuanya Pak, baik. Nah, atau ada sebuah pekerjaan yang harus kita pilih. Sesuatu yang harus kita pilih di hadapan kita. Dan kita tidak mengerti mana yang memberi faedah dan maslahat kita di masa mendatang. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya disyariatkan untuk kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya pilihan. Taib. Kita baca hadis tentang al-istikharah. Naam. Hadis tentang istikharah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Baik. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata min al-Qur'an. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَاضِنِي بِهِ. Ikhwati al-kiram rahimani rahimakumullah, kita baca hadis ini maknanya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharah, mengajari kami istikharah fil umuri kulliha, dalam semua perkara." Banyak perkara-perkara yang kita betul-betul merasa kita tidak mampu. Dan dalam semua perkara kita tidak mampu kecuali dengan pertolongan Allah. Nabi mengajari kita istikharah fil umuri kulliha. Dan Nabi mengajari kita istikharah itu kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Sebagaimana beliau mengajari kita surat dalam Al-Quran. Nah, para ulama menyebutkan tentang makna ini. Jadi Nabi mengajari para sahabat doa istikharah sebagaimana beliau mengajari surat dari apa? Al-Qur'an. Nah, di antara maknanya yakni sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajari Al-Qur'anul Karim untuk kita memberikan perhatian, untuk kita memahami maknanya, memberikan ihtimam, demikian pula dalam doa istikharah ini. Juga maknanya kita mempelajari Al-Quran, Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul mengajari huruf-hurufnya. Yeah. Kalimat-kalimatnya diperhatikan. Demikian pula istikharah, jangan diganti kalimat-kalimatnya. Seperti itu beliau mengajarkan. Doa ini adalah doa yang sudah diajarkan oleh Nabi, lafad-lafadnya. Maka kita hafalkan seperti itu. Sebagaimana kita juga menghafalkan ayat-ayat dalam apa? Al-Quran. Nah, dan lafadz dari doa istikharah adalah seperti disebutkan dalam hadis ini. Diawali dengan ucapan beliau, "Idza hamma ahadukum bil amri," jika salah seorang di antara kalian bimbang dalam sebuah perkara. Orang mau menikah, ya. Fulan. Antum sebagai orang tua, ya, bersamaan di waktu yang sama, ada dua orang ikhwan, tiga orang ikhwan, semuanya, yakni mengkhitbah, yakni menanyakan putri antum. Nah, ini baik. Nah, atau dalam perkara-perkara yang lain, antum akan membuka usaha, urusan duniawi, ya. Usaha ini atau usaha itu. Nah. Taib. Atau ditawari kaplingan, ini ada kaplingan di sini. Di sini juga yang lain juga. Tempat ini atau tempat yang itu. Ya, antum dan kita semuanya mestinya pernah merasakan kebimbangan seperti itu. Ya atau tidak? Ya. Dalam perkara-perkara tadi. Bukan perkara-perkara yang wajib. Kalau perkara-perkara yang wajib tidak boleh bimbang. Sholat atau enggak ya? Ya harus, ini wajib. Bukan tempatnya untuk seorang istikharah di sini. Nah, taib. Saya mau berangkat haji atau tidak? Ini diistikharahkan atau tidak? Ya tidak. Yang diistikharahkan adalah mungkin kita mau berangkat dengan siapa? Teman saya siapa? Mungkin seperti itu. Dalam bab safarnya, saya mau safar dengan siapa? Ini orang yang baik, ini orang yang baik. Saya mau dengan siapa safar itu. Tapi kalau ibadah hajinya, ini perkara yang wajib, yang harus ditunaikan. Nah. Tetapi dalam banyak hal kita merasakan kita bimbang. Kita tidak mengerti akibatnya nanti. Ya. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam mengajari kita untuk menggantungkan harapan kita itu kepada Allah. Dan ingat, kita akan bahagia kalau hidup kita itu seperti itu. Menggantungkan urusan kita kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Diajari kita oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita bimbang, ya, falyarka' rak'ataini min ghairi al-fariidhah, salatlah dua rakaat yang itu bukan salat fardu, berarti salat apa? Sunnah. Shalli rak'atain, salat dua rakaat. Kemudian bacalah doa istikharah. Ya, bacalah doa istikharah. Baik. Kemudian bacalah doa ini. Nanti ada khilaf di kalangan para ulama atau pembahasan kapan dibaca doa itu. Apakah dibacanya di dalam sholat yang qoblas salam atau dibacanya setelah selesai apa? Sholat. Ini pembahasan di kalangan para ulama. Tetapi yang jelas Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan falyarka' rak'ataini min ghairil fariidhah. Salatlah dua rakaat sunnah. Kemudian bacalah doa. Yang di dalam doa ini kalau kita perhatikan, kita renungi, kita selami maknanya, betul-betul di situ menampakkan seorang hamba butuh kepada siapa? Allah. Dan menampakkan hamba itu lemah dan tidak punya apa-apa di hadapan Allah itu. Allahumma ya Allah, inni astakhiruka bi'ilmika aku memohon pilihan kepadamu ya Allah dengan ilmumu. Karena hanya engkau saja yang tahu ya Allah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu akibatnya. Saya tidak tahu apa yang akan menimpa saya. Maka saya serahkan kepadamu ya Allah. Ini astakhiruka bi ilmika. Saya meminta pilihan kepadamu ya Allah dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratika, dan saya mohon engkau memberikan kemampuan kepadaku. Bi qudratika, karena engkau yang memiliki kudrah, yang memiliki kemampuan. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu dari keutamaanmu yang sangat besar. Karena apa yang kita rasakan berupa kebaikan itu semuanya adalah fadlun minallah. Keutamaan dari siapa? Allah. Nah, termasuk ketika seorang hamba masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Kita masuk ke dalam surga itu, ya, surga itu bukan sesuatu yang seharga dengan amalan kita. Makanya Nabi mengatakan, la yadkhulu ahadun minkum al-jannah bi'amalihi, au kama qala Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam jannah dengan amalannya. Maksudnya amalan itu bukan harga dari apa? Surga. Tetapi kita masuk ke dalam jannah dengan keutamaan dari Allah dan rahmat dari-Nya. Betul. Seorang harus beramal soleh dan dengan itu seorang masuk jannah. Sebab dia mendapatkan rahmat Allah. Tetapi ketahuilah, amalan itu, amalan kebaikan kita itu bukan harga surga. Beda dengan kita jual beli. Ini berapa harganya? Taruhlah 10.000. Air minum ini, satu botol. Saya ambil airnya, satu botol, saya kasih 10.000. Ini seharga atau tidak? Seharga, inilah jual beli. Ini namanya seharga. Saya mendapatkan air ini dengan 10.000. Tetapi surga. Apakah amalan kita itu adalah harga dari surga? Tidak sama sekali. Kita di dunia beramal berapa tahun? Nah, 15 tahun masa sebelum kita dewasa. Kalau kita umurnya 60 tahun, tersisa 45 tahun. Sepertiganya untuk tidur. Tersisa berapa? 30 tahun. Baik. Kemudian, untuk apa lagi? Untuk kerja. Kerja separuhnya tinggal. Untuk bermain, untuk bermaksiat. Untuk ini, untuk itu yang tak ada manfaatnya. Sedikit yang digunakan untuk beramal. Kemudian yang kita lakukan untuk beramal itu pun, mana yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian mana yang ikhlas yang kita lakukan itu dari amalan. Nah, taruhlah ada setahun yang amalan itu ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan apa? Nabi. Misal, kalau memang ada ini luar biasa. Dan Allah wa'alam. Keikhlasan kita, mutabaah kita kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Satu tahun amalan itu, apakah sebanding dengan nikmat surga yang akan diberikan oleh Allah kepada kita insya Allah dalam waktu yang tidak ada batasnya, kekal abadi. Maka bukan harga itu. Bukan iwad. Nah, dan kalau kita sadari, kita beramal ini juga taufik dari siapa? Allah. Kemudahan dari Allah. Sehingga kita tidak memiliki apa-apa sesungguhnya. Maka semua kebaikan yang kita miliki itu adalah fadlun minallah. Fadl, keutamaan dari siapa? Allah. Makanya dalam doa istikharah ini kita betul-betul meminta kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku memohon engkau memberikan pilihan atau aku diberi pilihan yang terbaik. Aku minta pilihan dengan ilmumu. Aku mohon diberi olehmu kekuatan. Beri aku kekuatan qudrah. Dan mintalah atau berilah untukku ya Allah, nah, dari keutamaan-Mu. Wa as'aluka min fadlikal 'adzim. Naam. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Karena sungguh Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa, wa la aqdir, sementara aku tidak punya kemampuan. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau Maha mengetahui, Engkau berilmu, wa la a'lamu, dan saya tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui perkara yang apa? Ghaib. Nah, kita betul-betul menyerahkan kepada Allah karena Allah yang tahu dan kita tidak tahu. Dan kita mohon bantuan kepada Allah karena Allah yang Maha Kuasa dan kita tidak punya sedikitpun kekuasaan. Dan kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di masa yang datang karena hanya Allah lah 'allamul ghuyub, Zat yang mengetahui perkara yang apa? Ghaib. Kemudian masuk kepada ya apa yang sedang kita minta kepada Allah, pilihan. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lam, jika Engkau tahu, dan memang Allah Maha tahu. In kunta ta'lam, jika Engkau tahu ya Allah, dan Engkau adalah Zat yang Maha tahu, anna hadzal amra, bahwasanya perkara ini, misalnya pernikahan kita sebut anna hadzal zawaj, bahwasanya pernikahan ini, atau anna hadzal amal, atau pekerjaan ini yang sedang kita bimbang. Ya Allah, seandainya Engkau tahu dan Engkau Zat yang Maha tahu, anna hadzal amr, bahwasanya perkara ini khairun li, baik untukku, bukan hanya dalam urusan dunia saja, baik untukku fi dini, dalam urusan agamaku, wa ma'asi, dan dalam urusan duniaku, wa aqibati amri, dan juga baik dalam akibatnya nanti untukku, wa ajilihi wa ajilih, baik dalam urusan dunia dan akhiratku, segera atau yang akan datang. Kalau ini adalah perkara yang baik dalam segala sisi untukku ya Allah, faqdirhu li, takdirkan itu untukku, wa yassirhu li, dan mudahkan itu aku dapatkan ya Allah. Summa barik li fi, kemudian berkahilah apa yang Engkau berikan untukku itu ya Allah. Namun sebaliknya, wa in kunta ta'lam, jika Engkau tahu dan Engkau Maha tahu ya Allah, anna hadzal amra, bahwasanya hal ini, pernikahan ini, pekerjaan ini, atau hal ini ya syarrun li, ternyata jelek untukku, walaupun lahiriahnya seakan-akan ini baik, kita lihat awalnya baik tapi enggak ngerti akibatnya, jika ternyata ini jelek untukku, jelek untuk agamaku, jelek untuk ma'asi duniaku, jelek akibatnya nanti untuk jelek di dunia, jelek di akhirat, fasrifhu anni, maka palingkanlah perkara ini dariku ya Allah, jauhkan. Wasrifni anhu, dan jauhkan aku dari perkara ini. Jadi dijauhkan hal itu ya Allah dariku. Nah, kemudian minta yang baik, yang bukan ini. Waqdur liyal khaira haitsukan, dan tetapkanlah yang baik untukku ya Allah, dimanapun dan kapanpun untukku ya Allah. Summa radhini bihi, kemudian ridhoilah aku, jadikan aku ridho dengan pilihan-Mu. Nah, ini ya doa apa? Istikharah. Ini doa istikharah. Nah, masuk. Baik. Ini barangkali sesi pertama yang bisa kita sampaikan berkait dengan istikharah. Dan pada salatul isya, insyaallah kita lanjutkan sedikit pembahasan terkait dengan doa ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.